Meta Akidah. Akidah. Syattuha ya ghurbati awa hakadha yajni zaman zamanun tafattafani falam يترك سوى قلبي الشاجن ناشدتها يا غرباتي. Para pendengar rahimakumullah, dalam beberapa hadis-hadisnya yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan kepada kita, pada umatnya, bahwa satu-satunya golongan yang selamat atau al-firqatun najiyah adalah orang-orang yang mengikuti jejak beliau dan para sahabat beliau. Beliau bersabda ketika ditanya tentang siapakah satu golongan yang selamat itu, beliau menjawab, ma ana alaihi wa ashabi. Itu golongan yang berada atau yang mengikuti jejakku dan jejak para sahabatku. Dalam hadis yang lain, beliau menyebutkan bahwa golongan yang selamat itu adalah al-jama'ah. Nah, sedangkan yang dimaksud dengan sunnah, sunnah di sini memiliki beberapa pengertian. Di antara maknanya adalah sesuatu yang jika dilakukan mendapat pahala dan jika ditinggalkan mendapat dosa. Ini di antara makna sunnah. Juga makna lainnya adalah kebalikan dari bid'ah, lawan dari bid'ah. Sunnah berarti perkara yang disyariatkan, suatu ibadah, amal yang disyariatkan. Makna lain dari sunnah, dan ini yang kita maksud di pembahasan kita, yang dimaksud dengan sunnah di sini adalah jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau jejak beliau, atau cara beliau dalam beragama ini. Bagaimana beliau beragama, bagaimana beliau berjalan di atas agama Allah, itulah yang makna sunnah yang kita maksud dalam pembahasan kita kali ini. Sedangkan arti al-jama'ah, al-jama'ah adalah al-ijtima'u alal haq, berkumpul atau bersatu di atas kebenaran. Juga makna lain dari al-jama'ah adalah orang-orang yang bersatu di atas kebenaran, atau orang-orang berilmu yang berkumpul bersatu di atas al-haq atau di atas kebenaran. Jadi, makna ahlus sunnah wal jamaah adalah orang-orang yang teguh meniti jalan Rasulullah. Ya. Orang-orang yang istiqamah, yang senantiasa tetap meniti jejaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka berkumpul di atas kebenaran. Ya. Bersatu, berkumpul di atas kebenaran. Atau dengan kata lain, ahlus sunnah wal jamaah adalah kaum yang berpegang teguh pada sunnah, ini sunnah Rasulullah SAW, dan jamaah, ini meniti jamaahnya para sahabat. Nama ahlu sunnah atau sebutan ahlu sunnah adalah sebutan syar'i, sebutan yang memiliki landasan syariatnya berdasarkan hadis-hadis Rasulullah SAW tersebut. Ketika beliau bersabda, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin al-mahdiyina min ba'di. Hendaklah kalian selalu berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah para khulafa'ur rasyidin setelahku. Jadi Nabi menyuruh kita untuk berpegang teguh dengan sunnah beliau dan sunnah para khalifahnya. Sehingga orang yang berpegang teguh dengan sunnah beliau dan sunnah para khalifahnya disebut ahlus sunnah, kaum yang mengikuti atau meniti sunnah. Kemudian beliau juga ketika ditanya tentang siapakah satu-satunya golongan yang selamat itu, beliau menjawab al-jama'ah. Golongan yang selamat itu adalah al-jama'ah. Nah, dari sinilah para salafus saleh memberikan sebutan ahlus sunnah wal jamaah untuk nama satu firqah, satu golongan yang selamat di antara sekian banyak golongan-golongan yang halikah, ya, al-firq al-halikah atau firq ad-dalah, firqah-firqah yang sesat. Nah, di antara keterangan bahwa sebutan ahlus sunnah ini telah dikenal, telah populer di masa salafus saleh adalah perkataan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, atau tafsir penjelasan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma ketika menjelaskan firman Allah Ta'ala dalam surah Ali Imran ayat 106, yauma tabyaddu wujuhum wa taswaddu wujuh, pada hari di mana ada wajah-wajah yang ketika itu putih berseri dan ada juga wajah-wajah yang hitam kelam. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma menerangkan bahwa maksud ayat ini adalah tabyaddu wujuhu ahli sunnah wa taswaddu wujuhu ahli bid'ah, itu pada hari wajah-wajah ahlus sunnah itu memutih dan wajah-wajah ahlul bid'ah itu menjadi hitam kelam. Ini tafsir dari atau penjelasan dari seorang sahabat, dan dalam perkataan beliau tersebut kata-kata wajah-wajah ahlus sunnah dan juga wajah-wajah ahlul bid'ah. Demikian juga Hasan al-Basri. Hasan al-Basri rahimahullah, seorang imam dari kalangan tabi'in, berkata, "Wahai ahlu sunnah, berlemah lembutlah kalian dengan sesama. Berlemah lembutlah kalian, karena kalian ini paling sedikit bilangannya." Demikian juga Muhammad bin Sirin rahimahullah, seorang imam pula dari kalangan tabi'in, berkata, "Lam yakunu yas'aluna 'anil isnad. Falamma waqa'atil fitnah qalu sammu lana rijalakum fayunzaru ila ahli sunnah fayu'khadhu hadithuhum wa yunzaru ila ahli bid'ah fala yu'khadhu hadithuhum." Dahulu sebelum terjadi fitnah, masalah isnad atau sanad hadis tidak pernah dipertanyakan. Namun setelah terjadi fitnah, mulailah dipertanyakan. Sehingga jika hadis tersebut diriwayatkan dari jalur ahlu sunnah, maka diterimalah riwayatnya. Namun jika sanadnya dari jalur ahlul bid'ah, maka tertolak, ditolaklah riwayatnya. Banyak golongan-golongan yang mengaku bahwa mereka adalah ahlu sunnah wal jamaah, akan tetapi pada hakikatnya, tidak semua yang mengaku demikian, pengakuannya benar, dan mereka termasuk dari golongan ahlu sunnah wal jamaah. Nah, suatu golongan atau seseorang tidak bisa dikatakan ahlu sunnah wal jamaah hanya karena pengakuannya saja, sedangkan akidah dan amal-amalnya berada di luar manhaj ahlu sunnah. Di waktu yang sama, ada suatu prinsip yang dipegang oleh ahlu sunnah, itu bahwasanya seluruh umat Islam atau kaum muslimin pada dasarnya adalah ahlu sunnah, selama dia tidak berpijak pada salah satu dasar dari dasar-dasar kebid'ahan, atau mayoritas kehidupannya dilumuri oleh kebid'ahan atau memperjuangkan kebid'ahan. Dari sini bisa kita fahami bahwa salah satu pilar lainnya dari pilar-pilar manhaj ahlu sunnah adalah bahwa seorang yang terkadang terjatuh dalam suatu perbuatan bid'ah, dia tidak termasuk ahlul bid'ah dan tidak keluar dari golongan-golongan ahlu sunnah dikarenakan kejatuhan tersebut. Nah, di antara rambu-rambu penting ahlu sunnah, rambu-rambu yang penting yang membedakan ahlu sunnah wal jamaah dengan firqah-firqah dhallah lainnya adalah bahwa ahlu sunnah wal jamaah mengambil agamanya, menimba agamanya dari sumber yang jernih, yaitu Alkitab dan As-Sunnah, Al-Quran dan As-Sunnah, serta ijma' para salafus salih. Ijma' para salafus salih atau para sahabat khususnya. Kemudian mereka memahami nas-nas atau memahami apa yang disebutkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah berupa ayat-ayat Al-Quran atau hadith-hadith Rasulullah SAW dengan mengikuti pemahaman para sahabat dan para imam-imam tabi'in setelahnya. Jadi mengikuti pemahaman para sahabat dan para imam-imam tabi'in yang mereka itu adalah murid-murid para sahabat. Hal ini penting. Mengikuti pemahaman para sahabat penting. Karena tidak ada gunanya mengambil dari sumber yang benar, yaitu dari Al-Quran dan As-Sunnah, tetapi dengan cara pemahaman yang salah. Karena hasilnya akan salah juga. Nah, oleh karena itu, prinsip yang penting sekali di kalangan Al-Sunnah adalah mengembalikan semua permasalahan agama, mengembalikan semua permasalahan din kepada Al-Quran dan As-Sunnah dengan mengikuti pemahaman para salafus salih, itu pemahaman para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, mereka yang memahami atau menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai rujukan, sebagai sumber, namun tidak memahami Al-Quran dan As-Sunnah sebagaimana pemahaman para sahabat, maka orang ini dalam kesesatan yang nyata. Jadi siapa yang mengaku atau mengklaim mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah tapi tanpa mengikuti penjelasan atau cara pemahaman para sahabat, ia pasti akan terjatuh dalam kekeliruan, karena Allah SWT telah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 115, وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُسْلِهِ جَهَنَّمْ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Dan barang siapa yang menentang Rasul setelah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, maka kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dipilihnya itu. Dan kami masukkan ia ke dalam neraka jahannam, dan jahannam itulah seburuk-buruk tempat kembali. Ayat ini mengancam siapa saja yang menentang Rasulullah SAW setelah jelas petunjuk baginya. Dan memberikan ancaman kepada siapa yang mengikuti selain jalan orang-orang mukmin. Jadi dua hal yang terkena ancaman dalam ayat ini. Pertama adalah menentang Rasul, membantah Rasulullah SAW. Kedua, meniti jalan yang bukan jalan kaum mukminin. Nah, yang dimaksud dengan jalan kaum mukminin ini adalah para sahabat. Jalannya para sahabat. Karena merekalah kaum mukminin ketika turunnya ayat ini. Hanya merekalah kaum mukminin ketika turun ayat ini. Dan tidak ada orang mukmin selain para sahabat. Maka generasi yang datang setelah para sahabat, jika tidak meniti, tidak mengikuti jejak para sahabat, maka dia terkena ancaman ayat ini, yaitu akan dibiarkan dalam kesesatannya dan akan dilemparkan ke dalam neraka jahannam. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu, Ahlus Sunnah sangat menjunjung tinggi setiap apa yang datang dari Al-Quran dan As-Sunnah, dan tidak menentang atau membantah apapun yang datang dari Al-Quran dan As-Sunnah. Baik penentangan itu melalui akal fikiran, ataupun perasaan, ataupun kaidah-kaidah filsafat, ataupun tradisi-tradisi yang diwarisi dari nenek moyang dan seterusnya. Jadi Ahlus Sunnah tidak mengedepankan, tidak mendahulukan akal atau perasaan atau kaidah-kaidah apapun, logika-logika apapun di depan perkataan Allah dan Rasulnya. Dan mereka meyakini bahwasanya tidak ada pertentangan antara wahyu Allah dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Karena kedua-duanya adalah wahyu. Al-Qur'an dan As-Sunnah kedua-duanya wahyu, dan tidak mungkin terjadi pertentangan atau ketidaksepahaman antara Al-Qur'an dan hadis. Pasti akan sinkron, akan selaras. Demikian juga tidak akan terjadi pertentangan antara nas atau dalil yang jelas, dalil yang sahih dengan akal fikiran yang sehat atau yang bersih. Tidak pernah akan terjadi pertentangan antara keduanya. Kalau terjadi misalnya, atau katakanlah ya, terjadi, atau sebagian mengklaim ada pertentangan, ada kontradiksi antara nas, yaitu ayat atau hadis, dengan akal manusia yang sehat, akal yang bersih, maka sebenarnya ini adalah khayal, khayal belaka. Hal ini karena syariat tidak pernah datang dengan sesuatu yang dimustahilkan oleh akal. Tetapi mungkin syariat itu datang dengan sesuatu yang membuat bingung atau membuat tidak paham akal. Sebagaimana dikatakan oleh Abu Ja'far At-Tahawi, bahwa inna syara' la ya'ti bima tuhiluhu al-uqul, wa innama qad ya'ti bima taharu fihi al-uqul. Syariat ini tidak pernah membawa sesuatu yang dimustahilkan, dianggap mustahil oleh akal. Tidak pernah dan tidak ada. Tetapi boleh jadi syariat ini membawa sesuatu yang tidak dipahami atau mencengangkan, ya, membuat heran, membuat kagum atau membuat tidak paham akal. Misalnya kalau diterangkan dalam satu hadis bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diizinkan oleh Allah untuk menceritakan tentang salah satu malaikat pengemban arasy, ya. Beliau mengatakan bahwasanya jarak antara syahmati udhunih, ya, antara telinganya dengan pundaknya atau bahunya itu seperti jarak 700 tahun perjalanan. Jadi jarak antara telinga dengan bahunya itu sejauh atau sejarak 700 tahun perjalanan. Berarti malaikat ini makhluk yang besar sekali. Nah, di sini akal tidak bisa memahami dan tidak pernah melihat makhluk yang sebesar itu dan tercengang, kagum dengan kebesaran malaikat pengemban arasy Allah. Tapi akal tidak mengatakan mustahil ada makhluk sebesar itu. Kenapa mustahil? Padahal Allah SWT ala kulli syai'in qadir, maha berkuasa atas segala sesuatu. Akal tidak mengatakan mustahil, cuma kagum, ya, tercengang. Demikian juga dengan mujizat-mujizat para anbiya, para nabi. Mujizat para anbiya, ya, seperti Isa alaihissalam yang dengan izin Allah menghidupkan orang yang telah mati dan meniup ke segenggam tanah yang dikepal dengan dia membentuk burung dari tanah liat, lalu ditiup tanah liat tersebut, kemudian menjadi burung yang hidup dan terbang. Demikian juga peristiwa Isra Mi'raj dan mujizat-mujizat para nabi yang lain. Ini bukan suatu hal yang mustahil. Bukan suatu hal yang mustahil, tetapi suatu yang belum pernah dialami atau belum pernah disaksikan oleh manusia sebelumnya. Sehingga akal tercengang. Akal ini menjadi tercengang, ya, karena ini suatu hal yang jarang terjadi atau tidak pernah ditemui sebelumnya. Tetapi bukan hal yang mustahil. Ya. Demikian. Nah, kalau misalnya terjadi, menurut anggapan sebagian manusia, ada pertentangan antara dalil, dalil dari Quran atau hadis dengan akal, maka itu bisa disebabkan oleh salah satu di antara dua hal. Pertama, boleh jadi dalil itu ada kelemahan. Boleh jadi hadis tersebut adalah hadis yang dhaif atau maudhu'. Sehingga hadis yang dhaif atau maudhu' tidak menjadi hujjah dan itu bukan bagian dari din. Hadis yang dhaif atau maudhu' bukan bagian dari syariat. Sehingga kalau bertentangan dengan akal, tidak heran karena hadisnya dhaif atau batil. Atau boleh jadi dalilnya sahih, hadisnya sahih, namun pemahaman akal itu yang tercemarkan, keliru, terkotori. Jadi akal yang keliru dalam memahami atau kesimpulan akal itu keliru karena telah tercemar atau terkotori oleh nifaq atau keraguan atau hawa nafsu dan sebagainya. Nah, ini adalah salah satu pilar dari pilar manhaj Ahlus Sunnah. Jadi kalau terbayangkan adanya khilaf atau perbedaan antara wahyu dan akal, maka Ahlus Sunnah mendahulukan wahyu atas akal. Karena wahyu, itu ayat Al-Quran atau hadis, ini maksum. Dan kebenarannya bersifat mutlak. Kebenarannya pasti, tidak diragukan. Karena ia diturunkan berdasarkan ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak mungkin terjadi kekeliruan dalam apa yang difirmankan Allah atau disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dijaga, tidak mungkin terjadi kekeliruan. Sedangkan akal, sangat mungkin keliru. Sangat mungkin keliru dan sering terjadi akal itu keliru. Logika akal, penalaran akal keliru. Ini prinsip yang sangat penting sekali. Dan ini salah satu prinsip yang membedakan Ahlus Sunnah dengan golongan-golongan sesat lainnya. Yang mereka lebih mendahulukan akal daripada wahyu. Sebagaimana kaum Mu'tazilah. Salah satu prinsip Mu'tazilah adalah bahwa kebenaran yang ditunjukkan oleh akal itu bersifat qat'i, bersifat pasti. Jadi kesimpulan, hasil pemikiran akal itu pasti kebenarannya. Sedangkan nas atau dalil itu kebenarannya bersifat dhanni, bersifat dugaan. Masih duga-dugaan. Kalau akal, jelas pasti kebenarannya. Sedangkan kalau dalil, kebenarannya masih sifatnya dhanni atau dugaan. Oleh karena itu, menurut Mu'tazilah, jika ada satu dalil, satu nas, yang menurut mereka tidak sesuai dengan akal mereka, pasti ayat atau hadis tersebut ditakwilkan atau ditolak agar sesuai dengan akal mereka. Ini prinsip yang membuat mereka tersesat. شدوا يدا فركابنا لا ترتضي دنيا العفن رباه أصلح شأننا وشباب أمتنا معا شدوا يدا فركابنا لا ترتضي دنيا العفن رباه أصلح شأننا وشباب أمتنا معا شدوا يدا فركابنا